Kembali kita kepada topik kajian kita di siang hari ini. Yaitu tema salah paham terhadap salafi. Kesalahpahaman terhadap komunitas yang dikenal dengan komunitas salafi itu berkonsekuensi dengan sekian konsekuensi yang akan semakin memberatkan umat ini dan negeri ini. Karena ketika pihak-pihak yang menginginkan solusi, menginginkan jalan keluar dari problem-problem yang menimpa umat ini, salah dalam mengidentifikasi problem, mengidentifikasi permasalahan, maka akan muncul kebijakan atau keputusan dan langkah-langkah yang tidak tepat. Bukannya jalan keluar dan makhraj atau solusi yang didapat, sebaliknya permasalahan semakin rumit, korban semakin banyak, tenaga dan biaya yang harus dikeluarkan semakin besar, dan ahlul batil yang menginginkan kerusakan untuk negeri ini, yang ingin merongrong persatuan dan kesatuan negeri ini, semakin mendapatkan peluang. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana sudah sering dijelaskan oleh para ustadz dan asatidah komunitas salafi, bahwa salafi adalah seorang person pribadi yang berkomitmen untuk menjalankan, mengamalkan agama sesuai dengan bimbingan generasi salaf. Siapa salaf? Salaf adalah generasi sahabat Nabi Ridwanullah alaihim jami'an dan dua generasi berikutnya yang mengikuti jejak, metode dan pola pikir para sahabat dalam memahami dan mengamalkan Al-Quran dan sunnah Nabi. Generasi ini yang dinyatakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam dalam sabdanya, khairun nas qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik generasi adalah generasiku, yakni generasi komunitas yang hidup bersamaku dari kaum mukminin. Hidup bersama Nabi bukan hanya semasa saja, tetapi dalam hal keimanan dan akidahnya bersama Nabi. Yaitu siapa? Para sahabat yang dikenal dalam istilah syariat ini as-sahabah, sahabat-sahabat Nabi. Fummalladzina yalunahum, kemudian generasi berikutnya yang mengikuti jejak sahabat, yang meniti metode mereka di dalam beragama, yang kemudian dikenal dengan generasi at-tabi'un atau at-tabi'in, yang mereka adalah generasi yang belajar Islam, belajar memahami Al-Quran dan Sunnah sekaligus cara pengamalannya kepada para sahabat Nabi. ثم الذين يلونهم, kemudian generasi yang berikutnya yang berjumpa dengan generasi tabi'in, belajar Islam dari generasi tabi'in yang dikenal dengan tabi'ut tabi'in. Makanya diberi nama at-tabi'un atau tabi'in, yang maknanya adalah yang mengikuti. Dari kalimat taba'a, fahuwa tabi'un, orang yang mengikuti jejak yang sebelumnya. Tabi'ut tabi'in, pengikut generasi tabi'in, yaitu generasi ketiga. Ini yang disebut dengan generasi salaf, pendahulu umat. Orang yang datang setelah mereka berkomitmen untuk mengikuti jejak mereka disebut salafi. Nah, sebagaimana seorang yang bermadhab dengan madhab tertentu, semisal madhab Imam Malik, dinyatakan fulan maliki. Kalau dia mengikuti madhab Abu Hanifah dikatakan Hanafi. Kalau mengikuti madhab Imam Ahmad bin Hanbal dinyatakan Hanbali, dan seterusnya. Madhab Imam Syafi'i dikatakan fulan ini atau imam ini atau ulama ini Syafi'i madhabnya. Seorang yang mengikuti jejak salaf, Syafi'i wa Malik wa Abu Hanifah bagian daripada salaf, maka orang tadi disebut salafi. Generasi salaf, terkhusus as-sahabah, para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim jami'an, generasi yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan la yazalul khairu fikum madama fikum man ra'ani, senantiasa kebaikan akan berada di tengah-tengah kalian selama masih ada di tengah kalian orang atau generasi yang melihatku, berjumpa denganku dan beriman kepada Nabi, yaitu generasi sahabat. Kemudian dilanjutkan oleh Nabi, la yazalul khairu fikum madama fikum man ra'a man ra'ani, senantiasa kebaikan itu akan ada di tengah kalian wahai umat ini, kebaikan akidahnya, lurus akidahnya, kebaikan ibadahnya, benar ibadahnya, kebaikan negerinya, selama di tengah-tengah kalian masih ada generasi yang melihat, berjumpa dengan sahabatku yang melihatku. Ditekankan yang ketiga, wala yazalul khairu fikum madama fikum man ra'a man ra'a man ra'ani, senantiasa kebaikan itu berada di tengah kalian selama di tengah kalian masih didapati, ditemui, berada orang-orang yang melihat, generasi yang melihat sahabatku, yaitu generasi tabi'ut tabi'in. Penting ini untuk disadari oleh semua pihak, agar kita yang hidup sekarang ini, ketika akan beragama, ketika akan beribadah, ketika akan berbicara tentang Al-Quran, ketika hendak menafsirkan ayat-ayatnya, ketika hendak memahami hadis-hadis nabinya di berbagai bidang, kembali bertanya dan mempelajari bagaimana tiga generasi ini, terkhusus generasi sahabat, di dalam mengamalkannya, di dalam memahaminya. Generasi sahabat, para sahabat Nabi, yang Rasulullah menyatakan dalam sabdanya, wa taftariqu hadhihi al-ummati ala hadhihi al-ummatu ala 73 firqah kulluha finnar illa wahida, dan umat ini pasti akan terpecah menjadi 73 golongan, semuanya di dalam neraka. Bukan kita yang menyatakan, Nabi, bukan kita yang menyatakan, bukan salafi yang mengatakan, yang mengatakan Nabi Rasul alaihi salatu wassalam, semuanya di dalam annar kecuali satu. Siapa yang satu itu? Manhum ya Rasulullah, siapa mereka yang satu ini? Nabi menjawab, man kana mithlu ana alaihi al-yawm wa ashabi. Barang siapa yang kondisi dan prinsip-prinsipnya sama seperti dengan prinsipku dan para sahabatku pada hari ini. Apa yang bisa diambil faedah dari hadis ini? Yaitu Nabi alaihi salatu wassalam menjadikan cara beriman dan prinsip-prinsip para sahabatnya sebagai tolok ukur kebenaran, kelurusan, keabsahan akidah, iman dan ibadah orang-orang yang datang sesudahnya. Di sini sekaligus dalam berita ini ada perintah, bukan hanya sekedar khabar, bukan hanya sekedar info dari Nabi apa yang akan terjadi, tetapi sekaligus mengandung perintah agar kita mengembalikan urusan agama, meniru dan menjalani Islam ini sesuai dengan prinsip-prinsip dan cara mereka. Ini kalau ada pertanyaan, kenapa kita harus mengikuti jejak salaf? Di dalam Al-Quran Allah Tabaraka wa Ta'ala menyatakan, wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Kata Allah, barang siapa yang menentang Rasul, Rasul mengajak kepada tauhid enggak mau, Rasulullah mengajak kepada sunnah enggak mau, menentang, tetap menentang. Rasulullah meletakkan sebuah hukum, ditolak. Menentang Rasul, barang siapa yang menentang Rasul, mim ba'di ma tabayyan lahu al-huda, setelah jelasnya hidayah, dalil kepadanya, jelas dalilnya. Ini hukumnya begini Pak, dalilnya ini loh. Ini loh Pak, hukum ini, masalah ini sebagaimana difatwakan oleh Imam Fulan, Imam Fulan, dengan dalil hadis atau ayat ini. Jelas. Tapi tetap menolak. Wa yattabi ghayra sabilil mu'minin, dan dia mengikuti jalan atau prinsipnya selain prinsip kaum mu'minin. Nuwallihi ma tawalla, maka kami biarkan dia dalam kesesatannya itu, dan kami masukkan dia dalam jahannam sebagai sejelek-jelek tempat kembali. Dijelaskan oleh a'immatuna, oleh para ulama kita, siapa itu sabilul mu'minin di sini? Al-mu'minun siapa dalam ayat ini? Antara lain disebutkan oleh al-Imam Ibnu Abi Jamrah rahimahullah, qala humus sahabah. Sabilul mu'minin yakni sabilus sahabah. Wa yattabi ghaira sabilil mu'minin, dan mengikuti jalan selain jalannya kaum mu'minin, yakni jalannya selain sahabat Nabi ridwanullahi alaihim jami'an. Maka terancam dengan ancaman yang disebutkan dalam ayat ini hingga akhirnya. Karenanya setiap muslim memang diperintahkan oleh Allah untuk mengikuti jejak salaf. Sehingga dengan kata lain, setiap muslim memang diperintahkan oleh Allah dan nabinya untuk menjadi salafi. Jadi salafi itu bukan milik pribadi, bukan milik sebuah pondok, bukan milik sebuah komunitas, milik semua muslim. Barakallahu fikum. Kemudian sering muncul pertanyaan, apakah salafi itu sebuah, atau siapa sih pemimpinnya kelompok salafi? Salafi itu organisasi ya, ormas ya, lembaga ya. Maka kita menjawab, salafi itu bukan ormas sehingga ada ketua umumnya. Enggak ada. Salafi bukan lembaga, bukan. Salafi adalah seorang pribadi yang berkomitmen mengikuti jejak generasi salaf dalam berislam sebagaimana diperintahkan oleh Allah tabaraka wa taala dan rasulnya. Siapapun bisa menjadi salafi selama dia berkomitmen dengan komitmen tersebut. Salafi bukan ormas. Bukan. Loh, kalau gitu salafi gak punya yayasan. Oh, beda antara yayasan dengan ormas. Salafi punya yayasan di masing-masing daerah. Karena memang merupakan ketentuan waliul amr. Nah, salafi punya yayasan di Jakarta, di Bogor, di Bandung, di Jogja, di Semarang, di Cirebon, di Malang, di Gresik. Punya yayasan. Kenapa punya yayasan? Apakah kalau tidak masuk dalam yayasan masing-masing tadi bukan salafi? Tidak. Yayasan itu hanya sebatas ketentuan dari waliul amr agar memudahkan pemerintah mengontrol kegiatan rakyatnya. Diharuskan adanya sebuah lembaga yayasan. Di situ ada ketuanya, ada pembinanya. Tidak ada masing-masing yayasan mengatakan yayasan kami saja yang salafi, yang lainnya tidak. Enggak. Salafi punya pondok-pondok pesantren yang di situ ada pengajarnya, ada pembinanya di berbagai kota, di berbagai daerah. Mungkin sudah lebih dari 100 pondok pesantren dengan tingkatan yang berbeda-beda di seluruh Indonesia. Lebih sudah mungkin. Masing-masing pondok berupaya untuk belajar, mendidik, tetap istiqomah di atas komitmennya mengikuti jejak salaf. Jadi salafi bukan ormas. Lu siapa pemimpinnya salafi di Indonesia? Pemerintah. Itu pemimpinnya salafi. Apa kita punya pemimpin lain? Enggak ada. Siapa pemimpinnya? Ya sekarang yang berkuasa Pak Presiden. Waliul amr yang wajib kita mendengar dan taat dalam perkara yang ma'ruf. Wajib kita mentaatinya selama tidak berhentangan dengan syariat Allah, Al-Quran dan Sunnah. Nah, barakallahu fikum. Sehingga tidak ada bakalan, tidak akan muncul di tengah-tengah komunitas salafi sebuah kebijakan yang bertentangan dengan kebijakan pemerintah selama itu tidak bertentangan dengan Al-Quran was Sunnah. Karenanya salafi paling gak repot mau masuk bulan Ramadan, nunggu saja sidang isbat. Iya kan? Bagaimana pemerintah mengumumkan dan menentukan masuknya bulan Ramadan? Gak ribut. Tunggu waktu pengumumannya. Walaupun sebagian teman-teman melakukan ru'yatul hilal di sebagian daerah hanya sebatas ingin menjalankan sunnah yang dihimbau oleh Nabi SAW untuk memasuki bulan Ramadan. Sebatas itu, menjalankan dan mempertahankan sunnah ru'yatul hilal. Begitu juga ketika akan datang atau tiba Idul Fitri, komunitas salafi paling tenang. Gak ada komando dari pusat. Keputusan pusat mengatakan bahwa puasa Ramadan dimulai hari Rabu walaupun pemerintah hari Kamis. Enggak ada. Barang siapa enggak ngikut ini bukan salafi. Dicabut KTA-nya, kartu tanda anggotanya. Enggak ada. Nah, karena memang pemimpinnya salafi di negeri ini ya pemerintahnya, waliul amr yang Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu athi'ullah wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Yang Nabi kita mengatakan alaikum bisam'i wa ta'ah. Wajib atas kalian untuk mendengar dan taat kepada pemerintahnya. Ini komunitas salafi. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Salafi dalam menjalankan keyakinannya, akidahnya, memiliki prinsip-prinsip. Banyak sekali untuk dibahas. Tentunya luas waktu yang dibutuhkan, panjang pembahasannya. Tapi di sini saya ingin menyebutkan beberapa yang penting. Contoh yang sudah sering dibahas dalam majlis-majlis taklim komunitas salafi. Yang sudah sering dibahas dalam daurah-daurah komunitas salafi. Sering disebutkan dalam karya tulis komunitas salafi. Majalahnya, buletinnya, ataukah yang lainnya. Yaitu contohnya, bahwa dalam memberikan masukan kepada pemerintah, atau dalam tanda kutip, kritikan dan nasihat untuk pemerintahnya, disampaikan secara santun dan tertutup. Disampaikan secara rahasia, tidak terbuka di depan khalayak ramai, di depan umum, tidak. Karena komunitas salafi menjalankan sunnah nabinya dan prinsip salaf yang sering disebutkan dalil-dalilnya dalam berbagai kajian, antara lain man kana lahu nasiha lidhi sultan falayubdihi alaniya. Barang siapa yang memiliki nasihat atau masukan atau kritikan untuk penguasanya, jangan ditampakkan secara terbuka. Hendaknya kalian menyampaikannya secara tertutup, rahasia. Dan tentu yang lainnya, santun dalam bahasanya, ilmiah. Nasihatnya itu berdasarkan fakta, bukan kila wakal, bukan katanya ke katanya atau berita hoak. Ilmiah, karena berdasarkan dalil. Ilmiah, santun, tertutup. Ikhwani fi din, azani Allah wa iyyakum. Karenanya, kalau ternyata ada pihak-pihak yang mengaku dirinya salafi, mengklaim bahwa dia sebagai seorang salafi atau komunitas salafi atau kelompoknya, pergerakannya atau ormasnya di atas prinsip-prinsip salaf, namun ternyata dia atau kelompoknya tadi memiliki kebiasaan mengkritisi pemerintah secara terbuka di mimbar-mimbar Jumat, khutbah hari raya, kultum-kultum, ya, atau di media cetaknya mengkritisi pemerintah secara terbuka atau melalui demonstrasi-demonstrasi, ketahui bahwa dia bukan salafi. Nah, dia bukan salafi. Satu poin. Lalu bagaimana? Dia adalah seorang yang berpaham khawarij, kata orang sekarang, berpaham terorisme, radikalisme. Jangan kemudian ada pembagian, oh itu salafi yang kontra demo, yang itu salafi yang membolehkan demo. Enggak ada. Salafi satu. Ulamanya sepakat semua. Ulama salafi sepakat bahwa mengkritisi pemerintah secara terbuka, ya, melalui media-media yang tadi disebutkan, itu adalah prinsipnya khawarij, bukan prinsipnya salaf. Ini contoh. Contoh kedua, komunitas salafi meyakini bahwa al-jihad fi sabilillah bagian daripada agama Allah. Jihad membela agama Allah, membela syariatnya, bagian daripada agama Allah, bagian dari syariat yang Allah perintahkan di dalam Al-Quran. Hanya saja komunitas salafi meyakini bahwa jihad itu hanya boleh dilakukan di bawah kepemimpinan waliul amr, di bawah kepemimpinan pemerintahnya, di bawah izin pemerintahnya. Komunitas salafi tidak membenarkan adanya jihad yang ditegakkan di bawah pimpinan kelompok-kelompok, ormas-ormas, pondok pesantren, enggak. Barakallahu fikum. Ikhwani fiddin azzanillahu wa iyyakum. Ketika ada satu kelompok atau gerakan yang dalam tanda kutip menyerukan jihad fisabilillah atas perintah amirnya, atas ketentuan kelompoknya, walaupun bertentangan dengan kebijakan pemerintah, tidak dibawa izin dan komando pemerintahnya, ketahui bahwa itu bukan salafi, bukan komunitas salafi. Walaupun ternyata ditemukan pada atribut-atribut pelaku perbuatan tadi, jihad yang sebenarnya itu adalah teror, yang sebagaimana sering kita bahas, disebutkan oleh para ustadz-ustadz salafi, walaupun ternyata ketika ditemukan pada pelaku teror, ya, ada atribut-atribut salafi. Semisal ditemukan kitab karya ulama salafi, karya Syekh Abdul Aziz bin Baz, ditemukan di rumahnya atau di tempat kosnya atau di pondok pesantrennya buku karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin atau buku karya Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani, kemudian dikatakan ini salafi. Tidak, bukan salafi. Kenapa? Karena dia telah menyelisihi salah satu prinsip akidah dan manhaj salaf dalam perkara jihad fisabilillah. Ditemukan di laptopnya atau di Androidnya pernyataan dia atau pernyataan ulama-ulama salafi yang dia nukil dalam perkara fikih, dalam perkara hijab, dalam perkara macam-macam. Kemudian dikatakan, wah ini menjadi seorang teroris karena ulama salafi. Atau dikatakan, ini adalah seorang berpaham salafi karena banyak di Androidnya atau di laptopnya literatur-literatur ulama salafi. Ibn Uthaymin, Ibn Baz, Al-Fawzan, Al-Albani, Al-Wadi'i, Al-Madkhali, misal nih. Tidak demikian. Atau kemudian dikatakan ini adalah salafi tarbiyah, yang ini salafi jihadi. Dua perkataan yang tidak mungkin dan tidak boleh digabungkan, salafi jihadi. Karena jihad yang mereka klaim bukanlah jihad yang sesuai dengan ketentuan Al-Quran dan Sunnah. Tidak lain itu adalah tindakan teror yang tidak direstui, tidak dibenarkan oleh Al-Quran dan Sunnah dan prinsip-prinsip salafi. Sebelum saya lanjutkan, duhur jam berapa? 11.45 duhur. Nah, berarti kurang 14 menit. Nah, kita akhiri dulu, panitia. Mana yang mewakili panitia? Dihentikan dulu ya, dihentikan dulu. Nah, kita akhiri dulu majelis kita ini untuk persiapan sholat duhur. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.